hari, dunia hati yang kelabu. Tercipta lagi hari-hari yang dulu pergi. Mesra kembali, mesra kembali, senyum bibir hati ini. Terulang lagi kisah cinta bermemori. Hati yang kelabu, tercipta lagi hari-hari yang dulu pergi. Terang kembali, senyum bibir hati ini. Tercipta lagi hari-hari yang dulu pergi. Terang kembali.